Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur, kali ini dalam episode ke-16 dengan judul Pusaka Arca Emas. Naskah karya Tisar Sponsen, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-30 ini menampilkan Eli Ermawati sebagai Anting Wulan, Chris Urspon sebagai Raden Sakapalwakuna, Benny sebagai Cakar Maut, Yanita Margaret sebagai Melur, Totot Prambanan sebagai Pengemis, Ana Sambayon sebagai Lantri, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu telah diceritakan, Nirambi yang berusaha merampas arca emas Dewa Siwa dari tangan Cakar Maut, malah tangannya lengket, diserap hawa aneh dari arca itu, dan racun menjalar pelan-pelan. Usahanya minta pertolongan kepada Raden Saka dan Anting Wulan tidak berhasil. Nirambi tewas, sedangkan Cakar Maut yang tangannya dipotong oleh pedang sebatas lengan, selamat dan melarikan diri saking malunya. Ah! Aku belum membalaskan sakit hati ini, Anting Wulan. Ki Ageng Lindu, Cakar Maut sudah tidak berdaya apa-apa. Apakah kau tidak malu membunuh musuhmu yang tidak berdaya? Dunia persilatan akan membicarakan dirimu kalau saja terjadi seorang pendekar berilmu tinggi membunuh musuhnya yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa. Aku akan membalaskan sakit hatinya Lantri. Suaminya mati terbunuh. Sekarang Lantri tidak mempunyai seorang pelindung. Tapi Lantri akan belajar ilmu di perguruanmu. Dia bisa membantumu. Ki Ageng Lindu, kumohon, sudilah kiranya kau melindungi Lantri, membimbingnya, dan mengasuh anaknya. Kalau sudah besar, aku pasti akan menurunkan sebagian ilmuku. Terima kasih atas kepercayaan yang kau berikan kepadaku, Anting Wulan. Hampir saja aku membunuh lawanku yang tidak berdaya. Dengan senang hati, aku akan merawat anaknya Lantri. Akan ku angkat menjadi cucuku mulai sekarang. Hop, iya, hop, hop, hop. Setan alas, siapa yang menyerangku secara gelap? Ayo, keluarlah, keluarlah. Hop, iya, iya, iya. Cakar Maut kedengarannya sedang menghadapi lawan. Ayo kita ke sana. Apa yang terjadi sebenarnya? Anting Wulan dan Ki Ageng Lindu melesat ke arah suara Cakar Maut, sementara Raden Saka mengikutinya dari belakang. Dan ketika sampai di tempat Cakar Maut berteriak, Melur sedang membabatkan pedangnya ke tubuh Cakar Maut. Mampus kau Cakar Maut. Kau rupanya Melur. Aku sudah. Aku kalau belum mencincang tubuhmu, rasanya belum puas. Akan kupotong-potong tubuhmu. Tahan dulu, jangan lakukan. Anting Wulan, aku telah disiksanya. Kau selamat, Anting Wulan. Ya, nah, musuhmu telah binasa. Tidak baik kau mencincang tubuhnya. Jangan kau biarkan dirimu hanyut oleh dendam. Hayolah Melur, sarungkan kembali pedangmu itu. Maafkan aku, Anting Wulan. Aku telah disiksanya. Dan dadaku, ketika aku menjaga Lantri dan Bandil, aku